Babun bai'ul khadimi minal a'rabi. Haddatsana Sulaiman bin Harbin qara haddatsana Hamad bin Zaidin an Yahya ibni Sa'idin an ibni Amrata an Amrata atna Aisyata radhiyallahu anha dabbarat amatan laha fastakat Aisyatu fasa'ara banu akhiha tabiban minazzutti faqara innakum tukhbiruni animra'atin mashhuratin saharatha amatun laha fa'ukhbirat Aisyatu qarat saharataini faqarat na'am saharti ini faqarat na'am faqarat walima la tanjina abadan tuma qara bi'uha min syarril arabi marakatan. Terus syarahul kalimati dabbarat ataqatha an duburin ba'da mautiha fasakat ay maridot azutu tiira huwa mu'arrabun ja'at qawmu mu'arrabun ja'at qawmun min aqwamir hindi marakatan adatan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'd. Hadis ke-162 Al-Imam Al-Bukhari membawakan di sini tentang bab bi'ul khadim minal a'rab. Menjual budak yang jahat kepada orang Arab Badui. Jadi dihukumnya budak yang buruk adabnya itu yaitu dengan dijual ke tuan yang sadis gitulah ya. Yang kasar, karena orang Arab Badu ini mereka terkenal dulu keras terhadap budak mereka. Ya, kata Imam Al-Bukhari haddatsana Sulaiman ibn Harab qala haddatsana Hamad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'idin an ibni Amrata an Amrata anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dabbarat. Apa makna dabbarat? Dijelaskan di situ. Lihat di syarhul kalimat ataqatha an duburin ai ba'da mautiha, yaitu Aisyah berniat akan memerdekakan budak ini namun setelah wafatnya beliau. Artinya Aisyah mengatakan, kalau saya wafat, kamu wahai budak akan bebas, merdeka. Namun budak ini gak sabar pengen merdeka, dia ingin Aisyah cepat mati, begitu. Tapi fashtakat Aisyatu, Aisyah istakat mengeluh. Namun lihat maknanya di situ apa? Ai maridat, Aisyah sakit. Fasa'ala banu akhiha. Maka Aisyah pun bertanya kepada anak-anak saudaranya, jadi kepada para ponakannya. Ya, tentunya di sini kalau banu akhiha bukan anak-anaknya Asma, karena Asma saudari Aisyah. Ya, tentu bani ukhtiha. Ya, saudarinya Aisyah adalah Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Ya, itu abangnya Aisyah. Ya. Maka Aisyah bertanya kepada para ponakannya, bertanya tentang tabiban minazzut. Ya, tentang tabib yang berasal dari zutta. Apa itu zut? Lihat di mufradat, qila huwa mu'arrabud jat. Ya, ada yang mengatakan itu kalimat jat yang diarabkan. Dari mana jat itu atau zut itu? Qaumun min aqwamil hindi, suatu kaum dari kaum-kaum India yang waktu itu ada di Madinah. Ya. Baik. Kemudian setelah dipanggil, tabib dari India tadi dan mengobati Aisyah, faqala innakum tukhbiruni an imra'atin mashuratin. Ya. Maka tabib tadi mengatakan, kalian mengabarkan kepadaku tentang wanita yang tersihir, yaitu Aisyah. Saharatha amatun laha. Yang menyihirnya adalah budaknya. Amah, budak wanita. Kalau laki-laki abdun, ya, gulam. Amah. Nah, yang menyihirnya adalah budak wanita milik Aisyah. Fa ukhbirat Aisyah tu, maka Aisyah dikasih tahu akan hal ini, maka Aisyah memanggil budaknya. Aisyah bertanya, qalat sahartini? Kamu mau nyihir aku? Wa qalat, na'am. Kata budak wanita tadi, iya. Ya. Fa qalat wa lima? La tanjina abada. Kata Aisyah, kenapa kamu ya menyihir saya? Padahal Aisyah adalah sebaik-baiknya sayyidah, sebaik-baiknya tuan. Apa kalau tuan mu'anasnya? Nyonya, ya. Sebaik-baiknya nyonya bagi budak wanita. Di mana budak ya kalau sudah di tangan orang Islam akan diperlakukan dengan baik. Beda kalau budak berada di tangan orang kafir. Ya, akan hilang ya, semua hak-haknya. Enggak ada rasa kemanusiaan. Bahkan orang kafir mereka lebih sayang hewan daripada budak. Ya, la tanjina abada. Engkau tidak akan berhasil selama-lamanya. Summa qalat bi'uha min syarril arabi marakatan. Ya, kata Aisyah, jual dia. Jual dia kepada orang Arab yang paling buruk. Ya, malakatan ai adatan. Ya, orang Arab Badui yang paling buruk, yang biasanya yang paling buruk. Yang paling jahat dihukum di situ. Baca syarahnya Riyadi, fikul hadisnya. Fikhul hadis ti. Al-awwaru innal ja'ariyata qad ista'jarat wa aradat an taqturaha li tu'tiqa li ta'tiqa fa kana al-ihsanu ilaiha sababan fi isa'at fi sa'atiha li sayyidatiha wa hadha la yasduru idna minan nafsi al-khabithati wa lidzalika amarat Aisyatu bi bai'iha minal a'rabi alladziina la yuhsinuna idal mamaliki. Nah, kandungan hadis ini kata Syekh, innal jariyata qad istajalat, si budak wanita ini ya dia buru-buru, enggak sabar dia. Wa aradat an taqtulaha, dia malah ingin membunuh Aisyah. Karena tadi syaratnya apa? Kalau Aisyah mati, dia merdeka. Ya. Dulu kan begitu juga. Sebab turunnya ayat mengenai surah Al-Baqarah. Tadi begitu juga Bani Israel punya, dia orang kaya, enggak punya anak, tapi punya keponakan. Nah, keponakannya ini enggak sabar, ingin menguasai seluruh harta pamannya. Dia bunuh. Ya, dia bunuh. Nah, ketika dibunuh diam-diam, enggak ada yang tahu. Bani Israel kebingungan. Tanya kepada Musa, gimana nih, siapa yang membunuhnya? Ya udah turunlah ayat, inna allaha ya'murukum an tadbahu baqaratan. Allah memerintahkan pada kalian supaya kalian menyembelih seekor baqarah. Seekor sapi. Kalau baqarah itu sapi, jangan diterjemahin sapi betina ya. Sapi. Nah, banyak tanyalah Bani Israel. Malaunuha, apa warnanya, apa jenisnya, ya udah. Jadi ribet. Jadi susah mereka. Ya. Wa makadu yaf'alun, sampai akhirnya hampir-hampir mereka enggak melakukannya. Ketika sudah dapat baru ya diberitahu siapa yang membunuh, ternyata keponakan orang kaya itu sendiri. Yang padahal kalau orang kaya itu mati nanti, semua warisannya nanti ke keponakannya tadi, karena dia enggak punya ahli waris lain. Namun karena keponakannya enggak sabar, akhirnya keponakannya dihukum tidak dapat harta warisan sepeser pun. Ya. Maka orang yang buru-buru sebelum datang waktunya, dia dihukum dengan tidak mendapatkan apapun. Ya, sama ini budaknya Aisyah. Dia tahu ya bahwasanya Aisyah akan memerdekanya kalau Aisyah wafat. Kelamaan, kata si budak wanita, bunuh aja lah. Wa aradat an taqtulaha, dia ingin membunuhnya. Lita'tiqa, agar dia jadi merdeka, bebas. Fakanal ihsanu ilaiha sababan fi isaatiha li sayyidiha, maka ternyata ihsan, berbuat baik ilaiha, kepada si budak wanita tadi, itu ternyata sababan fi isaatiha li sayyidatiha, ternyata menjadi sebab berbuat buruknya si budak tadi kepada tuan putrinya. Ini kalau istilah kita apa? Air susu dibalas air tuba. Tahu enggak air tuba, Pak Rudin? Enggak tahu. Air tuba itu apa, Herlin? Enggak ada di Pulau Sukun air tuba. Air tuba itu air susu, air racun. Air susu dibalas air racun. Kebaikan dibalas keburukan. Padahal Aisyah sudah berbuat baik kepada budak wanitanya dengan dimanusiakan. Ya. Dan dalam Islam ya ikhwah, budak itu apalagi kalau dia udah terkenal Islam, sholat gak boleh dipukul mukanya. Ya, gak boleh dipukul. Makanya dahulu seorang sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu punya budak wanita. Budaknya ini bikin kesalahan yang dia mengatakan kanat li jariyatun aragona man li kibalal Uhud. Saya punya budak seorang budak wanita yang ngangon kambing saya di sekitar Gunung Uhud. Ya. Fa idza adzib, tiba-tiba seekor serigala memangsa salah satu kambing-kambing saya. Wa ana min bani Adam. Hasibun kama yasabun. Saya ini anak Adam, saya bisa salah sebagaimana anak Adam salah. Saya tabok budak wanita tadi. Ya, cuman dia bingung. Waduh. Nabok ya. Lihat tuh orang Islam tuh. Nabok budak aja langsung ketakutan. Beda sama orang kafir. Langsung dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW ya, menganggap hal besar perkara tersebut. Rasulullah SAW minta datangin budak wanita tadi, bawa diuji, dia benar beriman gak? Kalau benar beriman gak boleh dipukul, bebasin, dimerdekakan, dipanggil, dites dulu. Tesnya apa? Aina Allah. Ya, di mana Allah? Qalat fis sama, kata budak wanita tadi, fis sama. Fis sama itu maknanya apa? Dua, bukan di langit. Kalau di langit salah, sesat antum. Banyak tuh orang-orang yang sesat karena mengatakan di mana Allah? Di langit. Ya, mujasimah itu benar kata orang-orang Asy'ari. Itu salafi itu mujasimah. Karena bodoh jawabnya. Enggak ada di langit itu makhluk, malaikat, nabi. Kalau Allah di langit berarti Allah diliputi oleh langit. Kayak kita nih di masjid Al-Hasan, berarti kita diliputi. Allah tidak diliputi makhluk. Nah, tapi Allah meliputi seluruh makhluk. Jadi makna di langit dua. Pertama, as-sama itu maknanya adalah as-subu, yakni al-ulu, tinggi. Allah berada dalam ketinggian. Yang kedua, kalau kita maknai as-sama, langit-langit yang kita kenal, fi-nya itu bermakna ala. Sebagaimana firman Allah, wala tamshi fil ardi maroha. Wala tamsi alal ard, bukan fi adzorfiyah. Janganlah engkau berjalan di atas muka bumi, bukan di dalam bumi. Ya, paham gak sini? Jadi makna fis sama ay, ya, Allah berada di atas langit, bukan di langit. Beda ya, di langit dengan di atas langit. Di rumah atau dan di atas rumah, beda kan? Ya. Aina Herlin fil bait, di dalam rumah. Dipahami apa? Di dalam rumah ada Herlin. Herlin fi dakhilil bait. Aina Herlin fawqal bait. Di mana Herlin? Di atas rumah. Berarti Herlin lagi nangkring di genteng. Ya. Nangkring di atas. Lagi ngelepekin burung nyari bandangan misalkan. Gitu. Tahu enggak Herlin bandangan? Belajar mau kasih kosakata itu. Sama itu Fauzan itu. Mana lagi tadi? Jadi paham ya? Ah, kemudian ditanya sama Nabi setelah dia jawab sama. Ditanya lagi sama Nabi, "Man ana?" Siapa engkau? Siapa aku? "Anta Rasulullah." Ya, sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tuannya? "Atik apa innaha mu'minah." Ya. Bebasin dia karena dia wanita yang beriman. Itu dianggap besar perkara memukul. Ya, memukul budak. Kalau orang kafir, boro-boro. Ya. Boro-boro budaknya itu. Ya. Antum tahu silsilah kan sering tuh anak-anak sekarang. Ya, tidak begitu Ferguso gitu kan. Ferguso, Justo itu adalah nama-nama budak zaman dulu. Ya. Zaman dulu. Zaman dulu di mana? Di film maksudnya. Ya. Bagi orang-orang lawas, semisal Pak Suradi, Pak Hendri, Bu Rehan, Pak Saroni, mungkin dulu tahu tuh ada film namanya, aduh lupa saya namanya, hah? Tuan Baron itu, yang di TPRI dulu ya, hari Ahad siang, kok saya tahu sih, saya dulu juga dong, apa itu namanya itu, ya itulah, tuannya Baron, nonanya Nona Missy ya, Little Missy. Budaknya namanya Justo Ferguso. Ah itu. Kalau antum digituin, ya, tidak begitu Ferguso, ah, budak itu. Ya, dan di film itu aja budak itu diperlakukan dengan buruk sekali. Ya. Dan orang-orang barat ingin terus ya melestarikan budaya perbudakan dan mereka mengangkut budak-budak dari Afrika. Dari Afrika. Makanya Afrika itu orang-orang negro dipandang sebelah mata oleh orang-orang barat karena orang barat tahu mereka itu budak. Mereka itu budak. Berkembangnya zaman ya akhirnya orang-orang barat ya mulai merasa bahwasanya orang Afrika ya adalah manusia juga. Juga ada isu mengikisnya rasialisme di barat walaupun masih ada sekarang, ya. Namun mereka menganggap itu orang-orang negro adalah budak. Orang-orang negro itu adalah bekas-bekas budak. Di Amerika itu baru kemarin sore aja mengakui hak ya orang hitam ya, dengan diangkatnya presiden siapa itu Barack Obama sebagai presiden kulit hitam pertama di Amerika. Sebelumnya nggak ada, nggak pernah bisa. Karena mereka menganggap kelasnya beda. Ya, jadi orang Islam menganggap penting berlaku adab kepada budak. Dan Islam datang untuk membebaskan budak. Jadi kalau ada orang kafir bilang, oh Islam di Al-Quran tuh dia itu budak. Sebentar, budak itu sebelum Al-Quran turun udah ada di Romawi, di Persia, di seluruh dunia. Udah ada. Ya, udah ada. Bahkan di Indonesia yang belum masuk Islam sekalipun udah punya budak. Raja-rajanya punya gundik-gundik. Ini punya istri, punya gundik. Gundik itu apa sih? Hah? Punya istri, punya gundik. Pangeran ini, raja ini, adipati ini punya istri, punya gundik. Ya. Ken Arok punya istri, Ken Dedes punya gundik. Tahu gak kisahnya? Gak tahu, gak apa-apa sih. Gak tahu juga. Nah, punya gundik. Gundik itu apa sih? Kayak budak. Wanita, selir. Ya, dan Islam hadir untuk membebaskan perbudakan. Makanya dalam banyak kafarat, kalau kita berbuat kesalahan, salah satu penebus dosanya adalah membebaskan budak. Dalam buku-buku fikih disebutkan bab membebaskan budak. Dalam Islam disebutkan siapa yang bebasin budak pahalanya demikian-demikian. Jadi Islam sudah hadir ketika mengatur perbudakan, perbudakan itu sudah ada. Jangan dibalik ya, seakan-akan Islam yang memulai perbudakan. Enggak. Ya. Banyak pembicaraan-pembicaraan dalam syariat ini yang itu sebenarnya mengikuti kebiasaan yang dahulu. Contoh yang lain, dinikahinya Rasulullah SAW ketika masih usia 9 tahun, akadnya itu 6 tahun, tapi dicampurinya itu setelah haid, umur 9 tahun. Langsung heboh orang-orang zaman sekarang. Mereka itu membandingkan sesuatu yang dahulu biasa dengan zaman sekarang yang gak biasa. Zaman dulu tuh udah biasa, anak perempuan balik nikah, campurnya setelah haid, setelah haid 9 tahun, biasa. Ya. Nah, ibunya Nabi Isa, Maryam, umur 10 tahun. Ibunya Ishak yang jadi ibundanya orang-orang Yahudi, Ribka atau yang dikenal dengan Rebeka. Ya. Ibundanya orang-orang Yahudi. Ya, menantunya Nabi Ibrahim, Ribka, wa imra'atun salihatun, wanita saleh. Istri seorang yang saleh, mantu orang saleh, nenek orang-orang saleh. Ya. Ibunya Yakub, neneknya Nabi Yusuf, neneknya Nabi Bunyamin. Istrinya Nabi Nabi Ishak, namanya Ribka. Atau orang barat kenalnya Rebeka. Rebeka menikah usia berapa? 9-10 tahun. Dan disebutin di Taurat, bahkan di Talmud. Ya. Kenapa mereka enggak menggugat tuh Ishak? Sebagaimana yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah SAW, pedofil nih. Itu udah biasa. Kalau berbicara zaman dulu kemudian disinkronkan dengan zaman sekarang, ya enggak nyambung. Zaman dulu itu udah biasa. Dan lagi pula ya ikhwah, musuh-musuh Islam itu sejak zaman Rasul udah banyak. Orang Arab, musyrikin Arab, orang Yahudi, orang Nasrani di Romawi, di Syam, orang Yahudi yang ada di Khaybar, bahkan Yahudi waktu itu ada di Madinah. Enggak ada yang pernah mendiskreditkan, memojokkan Rasulullah SAW dengan isu Aisyah yang dinikahi masih 6 tahun. Enggak ada. Karena mereka tahu ini biasa, sama kayak budak. Kisahnya dibawa ke sekarang. Orang zaman sekarang tahu sendiri setelah munculnya Komnas HAM perempuan, gila kan? Nah, langsung, wah ini Nabi SAW, wah itu Nabi Muhammad, oh itu pedofil, la ilaha illallah. Siapa yang menuduh Nabi dengan tuduhan keji pedofil itu kufur, dia murtad dia. Kalau itu dari Islam. Lihat, dan mereka yang nuduhin Nabi SAW melakukan tindak asusila kepada anak kecil, kalau dia Nasrani, bukain tuh Injilnya, nih mamanya Yesus Maria umur berapa dia nikah sama Saint Joseph. Jadi di Injil diceritakan Maryam setelah melahirkan Isa, ada seorang pemuda yang ingin menyelamatkan kehormatan Maryam supaya dinikahi, supaya berstatusnya sebagai istri, punya anak tapi punya suami, namanya Saint Joseph, Yusuf. Nah, namun di Injil itu Saint Joseph ini gak menyentuh sedikit pun Maria. Umur berapa? 10 tahun. Lah kenapa mereka jadikan Saint Joseph orang suci? Nah, Ribka di Taurat disebutkan, Rebeka di nikahi Isa 9-10 tahun juga. Lupa mereka. Mereka gak lupa, tahu. Kalau yang tahu, tahu. Cuman kan udah biarin aja, itu buat dia aja. Jahatnya begitu. Paham gak sih? Ya. Dan di negeri kita juga demikian. Di negeri kita udah biasa kayak begitu dahulu. Masih kecil, udah beranjak dewasa, haid dikit, dinikahin. Ya, kawin. Bahkan sejarah kita lebih kelam lagi. Bahkan lebih ngaco, bahkan absurd, gak masuk akal. Itu diterima. Contoh, kisah. Ya, apa namanya, yang terbalik perahu? Taguban Perahu. Itu kisah paling aneh, paling absurd, paling apa bahasa kita itu, paling berantakan. Ya, raja ngencing, kencing raja diminum babi. Babinya bunting. Bunting lahir bayi cantik. Namanya Dayang Sumbi. Raja tahu, oh itu anak saya tuh, saya kencing diminum babi air kencing saya. Air itu diasuh oleh raja. Sampai dewasa cantik perebutan, semua orang mau meminang Dayang Sumbi. Dayang Sumbi karena stres dilamar-lamar orang, dia menyendiri ke hutan. Lagi nyisir, sisirnya jatuh. Mau ngambil, siapa yang bisa ngambil sisir saya jadi suami saya? Ada anjing yang ngambilin. Kawin sama anjing. Kawin sama anjing, lahir anak. Siapa nama anaknya? Sangkuriang. Sangkuriang masih kecil main-main sama anjing. Ya, berburu. Anjingnya bapaknya, bokap. Anjingnya bikin kesalahan. Dipanah, dibunuh atau diapain lah oleh Sangkuriang. Dayang Sumbi tahu, ditabok si Sangkuriang. Dipukul sampai ada bekas. Sangkuriang marah dipukul ibunya, kabur. Udah gede, Dayang Sumbi awet muda. Ngelihat Sangkuriang naksir sama emaknya sendiri, dia gak tahu itu emaknya. Nah, bikin syarat. Apa itu? Jadilah Takuban Berahu. Ah itu. Diterima itu sejarah kayak begitu. Ya, oleh bangsa kita. Ya. Antum kalau ke Takuban Perahu di, ada pemandunya tuh diceritain. Geli banget itu. Dulu ada filmnya, sampai di film yang jadi Dayang Sumbi, Marissa Haque. Ya. Ada filmnya. Geli banget itu. Dan diterima. Ya. Peradaban kita lebih hancur lagi. Masa Dayang Sumbi dari kencing babi. La ilaha illallah. Erin enggak tahu kisah itu. Enggak tahu. Atuh taunya apaan? Des tadi Ferguson enggak tahu, Dayang Sumbi enggak tahu. Aduh, Erin, Erin. Enggak apa-apa, Erin. Ya enggak penting itu semua. Ya. Barakallahu fiik. Wa hadza la yasturu illa minan nafsil khabisah. Dan ini enggaklah muncul kecuali dari jiwa yang buruk, ya. Walidzalika amarat Aisyatu bibai'iha. Oleh karena itu Aisyah memerintahkan agar menjual si budak wanita tadi yang menyihirnya, yang udah dikasih kebaikan malah dibalas keburukan, ya, minal a'rab, dijual kepada orang Arab Badui, alladzina la yuhsinuna ilal mamalik, yang memang mereka sudah terkenal enggak berbuat baik kepada para budak. Nah, stres-stres dia tuh budaknya dijual ke Arab Badui. Nah, udah enak sama Aisyah. Malah disihir, nah dihukum. Baik, berikutnya Fadhil Riyadi. Babun al-afu anil khadimi. Haddatsana Hajjajun qara, haddatsana Hammadun wa Ibnu Saramata qara, akhbarona Abu Ghalibin an abihi Umamata qara, An Abi Umamah taqara akbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gudamani fawahaba ahadahuma li'aliyin sarawatullahi alaihi waqara la tadribhu fa itni nuhitu andor bi ahli sorati wa itni ra'aituhu yusaddi mundu akbarna wa a'ta abadarin gudaman waqara istausi bihi ma'rufan fa'ataqahu faqara ma fa'ara qala amartani an astausi bihi khairan astausi bihi khairan fa'ataqtuhu. Yes. Syarahul kalimati istausi bihi ma'rufan taqabbar wasiyati fihi bil khairi. Fikhul hadithi ar-awwaru arhasu al-rifqi bil khadimi wa adami tadajjuri min fi'lihi. Athani adamul hajati ila darbi ta'dibi lilladhi yata'addabu ma'ar maula subhanahu wa yaqumu bihaqqi ubudiyatihi. Athalithu fihi isyaratun ila takrimil musalli wa sahibis sarati wa taqwa. Nah, kemudian Bab berikutnya dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ini bab yang ajib, ini babul akwi anil khadim. Bab memaafkan pembantu. Bab memaafkan budak, masya Allah. Ya, dibawakan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dengan sanadnya sampai kepada Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Aqbala qala Abu Umamah, mengatakan aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu gulaman. Nabi sallallahu datang ya bersama dua budak pria bersama beliau. Ya, fa wahaba ahaduhuma li Aliin. Salah satu budak tadi beliau hibahkan kepada Ali. Jadi Nabi sallallahu itu banyak budak. Apakah dari peperangan, apakah dari hadiah. Nah, banyak beliau berikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Ya, ketika Raja Alexandria didakwahkan oleh Nabi Islam, raja tersebut menolak, tapi dia baik. Nah, karena dia enggak enak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dua budak wanita yang cantik. Ya. Satu Nabi berikan kepada sahabat, satu sama Nabi. Yang sama Nabi itulah yang jadi ummul walad, ibu dari anaknya Nabi. Siapa namanya? Maria Al-Qibtiyah. Ya. Baik. Ya, banyak Nabi dapat budak diberikan oleh kepada sahabat. Dan Nabi wasiatkan, ya, sebagaimana dalam hadis ini. Ya, Nabi hibahkan satu budak kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian Nabi sabdakan la tadribhu. Jangan kamu pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli shalah. Karena aku dilarang oleh Allah untuk memukul orang yang sholat. Tuh, subhanallah. Kalau ada muslim, gak boleh kita pukul ya, wajahnya. Nah, maka orang yang berkelahi-berkelahi itu gak benar itu ya. Kalau mau mukul selain wajah, gak boleh. Karena wajah ini Allah muliakan. Allah yang muliakan, terus kita hinakan. Di ahlus sholah, ahlul Islam. Ya, kalau punya istri juga nggak boleh mukul wajah. Ya, nggak boleh mukul wajah. Kalau yang suka mukul istrinya ke wajah, waduh, ini suami durhaka. Ya, taib. Terus tinju gimana dong? Tinju ulama sudah memfatwakan haram. Khabib Nurmagomedov gimana dong? Ya ikhwan, kita ini kok terpengaruh sama Khabib. Mungkin kita mengapresiasi Khabib karena keislamannya, karena sikapnya, karena pembelaannya terhadap Islam. Bukan mengapresiasi dia dalam hal tinjunya, apa namanya? MMA ya. Nah, itu haram. Ya. Apalagi kalau dia tanding lawan nanti sesama muslim juga. Ya. Sesama muslim juga. Barakallahu fikum. Jadi juga ya enggak layak kita nonton gitu-gituannya. Nonton tinju, nonton MMA enggak layak sebenarnya, apalagi thalabul ilmi, enggak layak nonton gitu-gitu. Islam bolehin gulat, boleh gulat. Gulat kan enggak ada cepol-cepolan kan? Gak ada ya, gulat. Nah, itu balap lari, naik kuda, berenang ya, atau ketangkasan-ketangkasan yang lain yang mubah. Tapi kalau tinju lah, para ulama memberitahu hasil dari tinju haram uangnya, sama kayak hasil dari nyanyi haram ya, dijelaskan oleh para ulama demikian. Tabarakallahu fikum. Wa inni ra'aituhu yusalli mundu aqbalna, kata Nabi SAW. Aku melihat dia, budak ini yang diberikan pada Ali, dia sholat sejak kita datang. Wa atau Abu Dzarin gulaman, dan satu budak lagi Nabi SAW berikan kepada Abu Dzar. Wa qala istausi bihi ma'rufan. Ya. Kata Nabi, istausi, perlakukan dia dengan baik. Fa'ataqahu. Ternyata malah dimerdekakan oleh Abu Dzar. Faqala ma fa'ala, kata Nabi, apa yang dia telah lakukan kepadamu sehingga dia kamu membebaskan dia. Qala amartani an astausiyabihi khairan fa'taqtuhu. Kan kau sendiri yang perintahkan kepada ku, wahai Nabi, untuk memberlakukan dia dengan baik, saya merdekakan dia. Masya Allah. Ya. Tapi barakallahu fik. Ya. Istausi bihi khairan ay taqabbal wasiyati bihi bil khair, maksudnya. Ya, terimalah wasiatku, ya. Terima wasiatku untuk berbuat baik kepadanya. Ya, ternyata Abu Dzar melakukan puncak kebaikan kepada si budak tadi dengan membebaskannya. Ya, fikul hadis. Ya. Kandungan hadis ini al-hassu ala rifqi bil khadimi wa adamu tadajjur min fi'lihi. Anjuran untuk berlaku lembut kepada budak pembantu dan tidak menggerutu dari perbuatan dia. Asani yang kedua, udah dibaca belum? Adamul hajati ila darbi ta'dib lilladhi yata'addabu ma'a al-maula subhanahu wa yakumu bihaqqi ubudiyatih. Ya, yaitu tidak butuh kepada memukul dalam rangka memberikan pengajaran. Ya, mungkin terkadang memukul itu bisa jadi pelajaran. Contoh, memukul anak yang gak sholat ketika mereka berumur 10 tahun dengan syarat pukulan bukan di wajah, ya, pukulan yang tidak menimbulkan luka bekas apalagi sampai mengeluarkan darah. Pukulan yang beradab, kayak kita di guru ngaji kita di TPU dulu. Dulu mah belum ada TPU, TPU-an ya. Habis maghrib, ke langgar, ke surau, ke masjid, ngaji. Nah, dipukul sama gurunya. Pertak pakai rotan. Ya kan, bukan di muka. Kan gak nimbulin darah, gak luka, gak nimbulin bekas. Cuman, aduh, itu memberikan adab yang baik. Berkesan. Ya, orang dulu kalau ingat sekarang dia dipukul enggak dendam, berkesan. Enggak ada yang dendam sama guru ngajinya dulu. Enggak ada. Kalau sekarang digituin, emaknya lapor Komnas HAM, lapor Kak Seto. Ya, ribet amat. Ya. Dan Islam membolehin mukul ya, makanya disunahkan kita gantungin tongkat buat mukul anak-anak. Boleh, kata Nabi, muru auladakum bisolati wahum sab'u sinin wadribuhum 10 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Sudah masuk usia tamyiz. Nah, kalau mereka udah umur 10 tahun belum mau sholat juga, pukul. Jadi pukulan itu memberikan adab. Sama, mukul istri juga boleh. Tadi dengan syarat bukan di muka, bukan di wajah. Memberikan adab. Ya, setelah dihajar kalau istri nusyus, istri membangkang, dihajar dengan tidurnya madep ke sebelah sono. Ya. Misalkan hari nanti nikah sama istri. Istrinya orang mana tadi? Ukraina ya. Imigran Kamerun maksudnya, yang ada di Ukraina. Oh, enggak ya, Ukraina. Siapa Ahmad apa Ukraina? Istrinya bikin kesalahan, hari ngadep sono. Wahjurhunna fil bait, masih isolasi mereka, ya. Di masih dalam rumah, kalau masih tambeng juga tidur di luar. Nah, masih tambeng juga dipukul, dinasehatin udah nggak bisa dinasehat, pukul bukan dibuka, boleh, ya boleh. Jadi memukul itu memberikan adab. Nah, Islam memberikan adab kepada kaum muslimin untuk tidak butuh memberikan pelajaran adab dengan memukul kepada budak lilladhi yata'addabu ma'al maula. Ya, yang budak ini ternyata dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqumu bihaqqi ubudiyatihi, dan dia telah menegakkan hak-hak ibadah pada Allah. Paham enggak sini? Ini budaknya telah menunaikan hak Allah, telah beradab kepada Allah. Jadi kita gak perlu ngajarin dia adab dengan memukul dia. Ya. As-salis fihi isyaratun ila takrimil musalli wa sahibis salati wa taqwa. Dalam hadis ini juga terdapat isyarat akan dimuliakannya orang yang sholat, orang yang soleh, dan orang yang bertakwa. Nah, ini dimuliakan. Ya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita neraktir orang, kita menjamu orang, kita ngasih makan orang, jangan ada yang makan makanan kita itu, jajanan kita itu, kecuali muslim mukmin yang bertakwa. Wala ya'kulu ta'amaka illa mukmin. Tidak ada yang memakan makananmu kecuali mukmin. Boleh enggak ngasih makan pada orang kafir? Ya, boleh dalam rangka dakwah. Bukan dalam rangka basa-basi. Boleh dalam rangka dakwah. Ya, tetangganya kafir, boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sahabat Abdullah bin Amr bin As pernah memberikan ya, daging kepada daging bukan daging kurban ya. Daging yang sudah dimasak kepada tetangganya yang kafir. Ya, boleh berbuat baik kepada, tapi itu semua dalam rangka dakwah, bukan dalam rangka basa-basi atau karena hak orang kafir tadi memiliki hak. Ya, kayak tadi tetangganya Abdullah bin Amr bin As. Kan tetangga punya hak tetangga. Jadi tetangga itu punya tiga hak. Kalau dia muslim, maka dia punya hak sebagai tetangga, sebagai muslim. Dia muslim, dia kerabat, dia tetangga, punya tiga hak. Hak kerabat, hak tetangga, hak muslim. Kalau dia cuma tetangga aja, kerabat bukan, apalagi muslim juga bukan, punya hak sebagai tetangga, begitu. Nah, mana lagi tadi? Sudah ya? Nah, berikutnya, Pak Daryadi, baca lagi hadis berikutnya. Haddatsana Abu Ma'mar. Coba gantian ke siapa? Fakhruddin. Sodik. Siapa? Sodik. Nah, Sodik. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warits qala haddatsana Abdul Aziz an Anas qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam المدينة وليس له خادم فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم ما قال لي حتى توفي صلى الله عليه وسلم ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا قال لي لشيء لم أصنعه ala sana'ta hadha hakadha. Syarhul kalimat. Syarhul kalimati kayyisun mutayakkidun akilun mulazimun lil amri la yafirru minhu. Fikhul hadithi al-awwalu fihi bayanu kamali khuluqihi sallallahu alaihi wasallam وحسني عشرته وحسني عشرته عشرته وحلمه وصفحه الثاني ترك الاعتراض عليه السلام بالنسبة إلى أنس إنما هو لغرض فيما يتعلق بأداب خدمته له بأداب khidmatihi biadabi khidmatihi lahu biadabi khidmatihi lahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam la fiha yata'allaku bittaka la fima yata'allaku bittakalifi asy-syar'iyyati al-mujibati lil huquqi ar-rabbaniyyati ولا فيما يختص بحقوق غيره من أفراد الناس. طيب. Ya. Kemudian masih di bab memaafkan pembantu. Ya. Nabi Al-Imam Al-Bukhari membawakan dengan sanadnya sampai dari Anas bin Malik qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa laisa lahu khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang dari Mekah menuju Madinah, datang ke Madinah, Nabi enggak punya pembantu. Fa akhadha Abu Thalhah biyadi, kata Anas, maka Abu Thalhah mengajak, memegang tanganku, mengajakku kepada Nabi. Abu Thalhah adalah bapak tiri Anas. Karena bapak kandung Anas kafir dan meninggalkan Anas dan ibunya, ya, karena Malik bapaknya Anas enggak terima dia masuk Islam. Sementara istrinya Ummu Sulaim, ketika Nabi datang, istrinya masuk Islam. Anaknya diajak Ummu Sulaim masuk Islam. Maka Malik bapaknya Anas, suaminya Sulaim, Ummu Sulaim enggak terima. Dia kabur. Ya. Dan ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya tetap kafir, itu nikahnya fasakh, batal otomatis. Enggak perlu talak-talakan, enggak perlu khuluk-khuluan. Jadi kalau ada, ya, salah satu pasangan yang murtad, maka nikahnya fasakh. Apa itu nikah fasakh? Batal. Kemarin siapa tuh yang tanya saya? Ada yang nanya saya di antara antum, ya, Abdillah ya. Nah, ada kerabatnya yang nikah sama orang kafir, orang kafirnya itu pura-pura masuk Islam, ya. Setelah masuk, setelah nikah balik lagi kafir, maka nikahnya batal otomatis, fasakh. Kalau nikahnya batal gimana? Ya sudah, cerai, berarti nggak boleh lagi hidup bersama, begitu, ya, nggak boleh lagi hidup bersama, selesai, udah selesai, udah. Nah, ya. Nah, makanya Ummu Sulaim cerai itu otomatis sama Malik bapaknya Anas, dan dipinang oleh Abu Thalhah yang musyrik juga. Ya, Anas bin Ummu Sulaim karena itulah nikah sama musyrik. Ya. Enggak diterima. Kecuali Abu Thalhah masuk Islam. Dan Abu Thalhah masuk Islam. Maharnya adalah, kata Ummu Sulaim, cukup kamu masuk Islam, itu maharnya. Nah, ya. Baik. Nah, akhirnya jadilah Abu Thalhah bapak sambung dari Anas bin Malik. Dan Abu Thalhah waktu itu pemuda. Nah, ini kah janda punya anak. Jadi enggak apa-apa ya nikah sama janda. Nanti kalau ada anak janda 6 anaknya, enggak masalah, ya datang. Bonus, baru nikah punya anak 6. Semuanya manggil ayah. Ada yang manggil abi, ada yang manggil abah. Ada yang manggil Daddy, ada yang manggil Papi, lengkap tuh semua, bonus. Ya, jadi nggak masalah ya, nikah sama janda itu nggak apa-apa. Ya Herin ya, amat ya, nggak apa-apa ya, nikah sama janda punya anak banyak. Nggak mau antum, bener-bener nih anak Herin aja mau kok. Gak mau, ya, ya amat ya, eh, apa? Siapa yang ngajarin sih ini? Antum sering bergaul sama Pak Henry kayaknya nih. Itu bukan saya ngajarin itu ya. Aduh. Yang penting poligami. Kacau ini anak ini. Aduh. Mana lagi tadi? Ya. Kata Anas bin Malik, maka Abu Thalhah membawa saya, memegang tangan saya, datang kepada Nabi, fantalaqabi, mengajak pergi saya, hatta adkhalani ala Nabi. Hingga beliau memasukkanku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, maka Abu Thalhah mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, inna Anasan gulamun kaisun labibun, sesungguhnya Anas ini adalah seorang bocah yang kais. Apa itu kais? Lihat di Syarhul Mufradat, mutayaqizun, orang yang, anak yang tanggap cekatan, akilun, yang dia pintar berakal, mulazimun lil amri, yang dia selalu taat perintah. La yafirru minhu, enggak pernah lari dari perintah. Artinya enggak pernah kalau taat perintah itu, kalau lawannya apa? Membangkang. La yafirru minhu, enggak pernah bangkang gitu. Dia labibun, dia anak yang pandai. Fal yakhdimka. Ya. Maka jadikanlah dia berkhidmat pada Anda. Faqal, maka Anas bin Malik mengatakan, ya. Faqadamtuhu fi safar wal hadar. Akhirnya aku ya berkhidmat kepada Nabi dalam keadaan beliau safar maupun tidak safar. Tapi ingat ya, status Anas bukan budak. Jadi ya, orang tuanya Anas, dalam riwayat yang lain yang datang kepada Nabi membawa Anas adalah Ummu Sulaim. Riwayat ini Abu Thalhah. Kalau dikompromikan dua-duanya, ya, ibunya Anas maupun bapak sambungnya yang bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai khadim, pelayan aja. Kan banyak sahabat yang jadi pelayannya Nabi, Abu Mas'ud, Anas bin Malik, ya. Bukan budak. Paham enggak sini? Karena kalau budak lain lagi. Ya. Lain lagi. Tapi barakallahu fikum. Jadi sebagai pelayan. Maqmadat ya, maqdamuhu al-Madinata. Sejak kedatangan beliau ke Madinah, sudah Anas bin Malik melayani Nabi. Hatta tuwfiya, sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas yang melayani Nabi. Maqala li syai'in sanatuhu lima sanata hada. Hakata. Kata Anas bin Malik, beliau tidak pernah mengatakan kepada saya sesuatu hal yang pernah saya lakukan. Kenapa kamu melakukan ini begitu? Wa qala li syai'in lam asna'hu ala sanata hada wa kada. Hakata. Dan beliau tidak pernah mengatakan pada saya sesuatu hal yang belum saya lakukan. Kenapa kamu tidak melakukan ini dan itu? Taib fikul hadis. Kandungan hadis ini fihi bayanu kamali khuluqihi, dalam hadis ini terdapat keterangan kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa husni isratihi, dan bagaimana bagusnya interaksi beliau kepada pelayan sekalipun, wa hilmihi, bagaimana kelembutan beliau, wa safhihi, bagaimana toleransinya beliau. Yang kedua, tarku i'tiradihi alaihi salatu wasallam binisbati ila Anasin, yaitu beliau tidak ada i'tirad, penentangan, tidak ada apa ya bahasa kita, tidak ada i'tiradnya Nabi kepada terhadap Anas. Apa ya i'tirad? Nentang. Apa bagusnya, enaknya bahasanya. Ya. Tidak ada komplain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas. Innama huwa li ghoradin fima yata'alaqu bi adabi khidmatihi lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuannya ini ayahnya ini tujuan dari tidak ada komplain keberatan dari Nabi kepada Anas. Ini tujuannya pada hal-hal yang berkaitan tentang adab pelayanan Anas kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tidak komplainnya itu. La fi ma yata'allaq bit takalif asy-syar'iyyah al-mujibah lil huquqi ar-rabbaniyah. Tidak komplainnya Nabi bukan pada hal-hal yang ada kaitannya dengan syariat. Ya. Tentang taklif pembebanan syariat yang mengharuskan ya Nabi Anas bin Malik menunaikan hak-hak Allah tabaraka taala, hak-hak rabbaniyah. Ya. Nah, kalau pada hak-hak Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah, komplain, menasihati para sahabat yang melanggar syariat. Kan begitu. Tapi kalau pada berkaitan Anas bin Malik yang statusnya sebagai pembantu, Nabi enggak komplain. Ya. Tapi Anas beberapa kali dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk begini, untuk begitu. Kenapa begini? Kenapa begitu? Harus kerjakan ini, harus kerjakan itu. Paham enggak sini? Jadi harus dibedain ya. Nabi bahkan marah kepada sebagian sahabat. Sunat sahabat udah imannya bagus, pakai cincin emas, ditarik sama Nabi tangannya, dibuang emasnya. Sampai beliau mengatakan ini diharamkan, ala dzukuri min ummati inna hadza dzahab. Emas ini haram bagi pria kalangan umatku, dibuang. Ketika Nabi pergi, temannya bilang, Nabi udah pergi, ambil lagi emasmu. Kata dia, ngapain saya ngambil lagi sesuatu yang dibuang oleh Nabi? Masya Allah. Kalau kita kan sayang, segram aja lumayan, apalagi cincin zaman dulu. Taib. Wala fima yakhtassu bihuquqi ghairihi min afradin nasi. Dan juga tidak ada kaitannya yang terlebih khusus berkaitan dengan hak-hak orang lain. Ya, kalau pada hak-hak orang lain, Nabi mungkin akan tegur. Ya. Baik, jadi ini Nabi tidak mengatakan kenapa kamu melakukan begini, kenapa tidak kamu lakukan kepada Anas. Ini berkaitan dengan khidmatnya Anas, pelayanannya Anas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan terkait tadi. Ya. Terus lanjut Shodiq. Babun idza sarqal abdu. Sarqal abdu. Sarqal abdu. Haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abu Uwanata an Umar bin Abi Salamata an abihi an Abi Hurayta qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sariqal mamluku bihu walau binashin. Qala Abu Abdullah an-nashu 20 an-nawatu khamsata wal auqatu wal uqiyatu 40. Ini dirham ya semuanya. Dirham. Syarhul kalimati an-nashu huwa nisfu uqiyatin wa huwa 20 dirhaman. Fikhul hadithi jawazu bai'il abdi as-sariqi sawa'un kana al-masruqu qalilan aw katsiran ma'a bayani halihi. Athani min tabi'atil insani an yasluha wa yataghayyara bitaghyiril makani bitaghayyuri wa yumkinu annal mushtari mushtariya annal mushtariya yakunu qadiran ala islahi halihi. Nah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, bab apabila seorang budak mencuri, idza sariqal mamluk bihu walau binashin. Apabila budak pencuri, jual aja dia walaupun dengan seharga satu nash. Ya, kata Abu Abdullah, satu nash itu isrun, 20 dirham. Sedangkan nawatu khamsatun, 5 dirham. Sedangkan uqiyah arbaun, 40 dirham. Ya. Jadi walaupun dia dijual dengan 1 dirham, jual aja dia. Kalau dia udah mencuri, berarti ini udah enggak benar budaknya. An-nash di situ lihat di mufradat nisfu uqiyatin, setengah uqiyah. Berarti berapa? 20 dirhaman, 20 dirham. Ya. Fikul hadis, kandungan hadis ini, al-awwal jawazu bai'il abdi as-sariqi sawa'un kana al-masruqu qalilan aw katsiran ma'a bayani halihi. Ya, bolehnya menjual budak yang mencuri, ya, apakah yang dicuri oleh budak tadi itu sedikit atau banyak. Nah, dengan dijelaskan keadaan dari si budak tadi, ini dia maling ini, saya jual murah, kamu ajarin deh gitu. Asani yang kedua, min tabiatil insan ayasuha. Nah, diantara tabiat kebiasaan, ya, secara naruriyah bagi manusia, dia akan menjadi baik. Wa yataghayyaru, dia akan berubah menjadi baik. Bitaghayyuril makani, dengan perubahan, ya, tempat. Kalau di sini dia nakal, ntar kalau ditempatin tempat lain bisa jadi dia baik. Karena ada dapetin lingkungan yang baru. Tempat baru, lingkungan yang baru. Wa yumkinu annal mushtariya yakunu qadiran, dan ya bisa jadi memungkinkan di sini bahwasanya yang membeli si budak tadi, tuan barunya itu, dia mampu ala islahi ahalihi, untuk memperbaiki kondisi si budak tadi yang berakhlak buluk, maling, mencuri. Tapi sudah mau 07.30 ya. Ya, nanti lanjutannya bab al-khadim yudnib dan seterusnya, masih bab tentang adab terhadap budak. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.